Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih terkait iman kepada Rasul yang merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu termasuk pembahasan yang dibawakan oleh para ulama mimpinya seseorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Artinya itu mungkin bagi seseorang dalam mimpi berjumpa dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallam sebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh benar-benar berarti dia telah memang melihat aku, karena syaitan tidaklah mungkin untuk menyerupai aku. Hadis Muslim. Di Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah wala yatamathalu syaitanu bi. Yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia telah melihat aku atau akan melihat aku dikala terjaga, dan syaitan tidak akan bisa menyerupai aku untuk mengkelabui manusia bahwa udah melihat Rasulullah, padahal syaitan yang dia lihat. Untuk menyerupai Rasulullah, syaitan enggak bisa. Kata Bukhari bahwa Ibnu Sirin berkata, idza ra'ahu fi suratihi. Demikian jika dia melihat Rasulullah SAW dalam ciptaannya, yang melihat wajahnya bertemu misalnya dalam mimpinya. Juga dalam riwayat Jabir semakna dari Sahih Muslim, man ra'ani fin naum faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lisyaitan an yatashabbaha bi. Yang melihatku di saat dia tidur, maka sungguh dia telah melihat aku beneran. Karena tidak bisa syaitan itu menyerupai dirinya denganku. Semua hadis ini menjelaskan kebenaran atau mungkinnya seseorang itu dalam mimpinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu ru'yah sahihah. Mimpi yang benar. Seperti yang Ibnu Sirin katakan fi suratihi, menunjukkan itu benar selama yang dia lihat memang Rasulullah dengan kriteria dan sifat-sifatnya yang ma'ruf tersebutkan dalam syama'il. Bagaimana Rasulullah SAW, wajahnya, rambutnya, ini, itunya, segalanya. Itu yang Ibnu Sirin katakan. Jika memang dia lihat pada sifat-sifat yang itu memang ciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya mimpinya enggak benar. Makanya Bukhari kemudian setelah membawakan hadis menukilkan ucapan Ibnu Sirin di atas seperti penafsiran. Di riwayat Hakim dari Asim Ibnu Kulaib, haddathani abi, dari ayahnya, qultu li Ibni Abbas, aku tanya kepada Ibnu Abbas, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku melihat Rasulullah di mimpiku ketika tidur. Qala, kata Ibnu Abbas, sifhuli, coba sifatkan, ceritakan seperti apa yang kamu lihat Rasulullah, sampaikan kepadaku, kata Ibnu Abbas. Qala, dzakartul Hasan Ibn Ali fashabbahtuhu bihi, kata ayah Asim bin Kulaib, maka aku sebutkan seperti Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu wajahnya, begininya, ininya. Maka kata Ibn Abbas, innahu kana yashbahuhu. Ya berarti benar, karena memang Hasan bin Ali sangat mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini menguatkan apa yang Ibnu Sirin katakan tadi, benar selama sifat ciri-ciri yang engkau lihat dalam mimpimu benar seperti Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Abbas enggak langsung percaya, tapi beliau tanya, coba sebutkan seperti apa sifat-sifatnya. Ayub rahimahullah berkata bahwa Imam Ibnu Sirin jika mendengar seseorang menyampaikan kepada beliau bahwa dia mimpi melihat Rasulullah SAW, Ibnu Sirin katakan, sifli alladhi ra'aita, coba sebutkan sifat-sifatnya seperti apa yang kamu lihat dalam mimpimu Rasulullah. Kalau kemudian orang ini mensifati dengan sifat-sifat yang itu Ibnu Sirin tahu bukan sifat Rasulullah, maka Ibnu Sirin katakan lam tarohu, berarti yang kamu lihat itu bukan Rasulullah, cuman kamu digoda syaitan bahwa seakan kamu berjumpa dengan Rasul SAW. Riwayat ini disahihkan sanadnya oleh Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Adapun yang Rasulullah katakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Karena yang melihatku di mimpinya akan melihatku ketika terjaga. Apa yang dimaksud penafsirannya? Ada tiga di kalangan ulama. Satu di antara mereka ada yang menafsirkan ini penserupaan. Artinya penserupaan seperti di riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah, faka'annama ro'ani fil yaqadah, yang melihat aku di saat mimpi seakan seperti dia melihat aku saat terjaga. Seakan-akan dia hidup di zaman Rasul dan melihat bertemu dengan Rasulullah langsung dengan kasat matanya. Itu yang dimaksud, yang melihat aku ketika tidur mimpi, maka akan melihat aku saat terjaga. Ini penserupaan. Tafsiran kedua, ini khusus bagi mukminin di zaman Rasulullah SAW. Dari mereka yang beriman kepada Rasulullah tetapi belum bertemu dengan Rasul SAW. Tapi dia beriman dengan risalahnya, kenabiannya. Maka dalam mimpinya dia melihat Rasul seakan, atau dia berarti telah melihat Rasulullah seperti dia saat terjaga, bangun di masa itu. Yang ketiga, yang dimaksud ini yaumul qiyamah. Yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di tidurnya, mimpinya, maka berarti itu bisyarah, kabar gembira baginya bahwa di yaumul qiyamah berarti dia akan bertemu dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini atau itu tiga penafsiran ulama terkait apa yang Rasul katakan, yang melihatku di mimpi maka dia akan melihatku saat terjaga. Itu penserupaan, atau itu khusus yang di zaman Rasul, atau itu bagi siapa saja di yaumul qiyamah. Maka seperti, kembali seperti Ibnu Abbas, Ibnu Sirin katakan, tinggal disifati saja. Coba sebutkan bagaimana. Kadang orang bersedih. Yo, nangis dia. Kenapa? Aku mimpi semalam ketemu Rasul, Rasul berpaling. Wajahnya ngelengos ketemu aku. Sedih dia luar biasa. Jangan keburu dipercaya. Sifati coba seperti apa yang kamu lihat. Dia akan ceritakan, oh, anu orangnya begini, begini, gini. Misalnya dia akan katakan, masya Allah orangnya tampan, klimis, gak ada jenggotnya, kadzab. Sudah, bukan Rasul. Mana ada Rasul gak ada jenggotnya. Makanya perlu dia sifati. Seperti apa sifatnya yang kamu lihat? Ibn Abbas tanya, sifati seperti apa? Ibn Sirin tanya, sifati seperti apa? Karena kita tahu hadis syama'il menyebutkan ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nukta dalam menyebutkan ini, suatu ketika Syekh Nasir Al-Albani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, saat duduk di majelis bersama beberapa orang, ada seorang penelpon bertanya kepada beliau, wahai Syekh, aku semalam mimpi bertemu atau melihat Rasulullah SAW. Syekh sebutkan sifati seperti apa? Seperti ini. Seperti apa yang kamu lihat? Ya, aku lihat Rasulullah begini jalannya, tawadhu seakan seperti turun. sifat Rasulullah SAW. Kalau jalan seakan seperti turun dari atas ke bawah. Begini, begini wajahnya, ini, itu sifatnya. Benar, kata Syekh. Itu Rasulullah SAW. Aku melihat, kata si penelpon, beliau berjalan di padang pasir. Terus di belakang beliau ada seseorang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Setelah itu benar Rasulullah dipastikan. Ini antum tahu pasir ketika diinjak tentu ada bekas telapak kakinya membekas begitu. Nah, orang ini yang di belakangnya setiap kali itu bekas telapak Rasul, telapaknya ditepatkan di bekas telapak Rasul. Selalu ngikuti demikian. Enggak asal jalan begitu saja, tapi dia letakkan telapak kakinya persis di bekas telapak Rasul SAW. Apa engkau takwilkan, wahai Syekh? Kata Syekh Albani, aku mentakwilkannya, wallahu alam, orang itu sangat ittiba kepada Rasulullah SAW. Sangat mengikuti sunnahnya, meniru segala sesuatu, mengamalkan apa yang dia ketahui dari Rasulullah SAW. Sehingga meniru persis segala-galanya. Tapi ketahui ya Syekh, orang ini menoleh. Yang di belakang Rasul ini ketika menoleh, maka aku lihat jelas wajahnya, itu adalah engkau. Maka menangis Syekh Albani dan membubarkan majelis. Pulang kalian, pulang. Beliau nangis dan tidak tahan untuk menahan tangisnya. Rahmatullahi alaih. Kembali kepada iman kepada Rasul, bahwa kenabian, kerasulan ditutup dengan diutusnya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan itu akidah pokok dalam akidah kaum muslimin yang harus diimani. Dan itu membuahkan kebaikan atau manfaat. Antara lain yang pertama, kesempurnaan syariat. Dan telah utuh, telah sempurna syariat ini. Seperti dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Aku sempurnakan untuk kalian hari ini agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Yang kedua, keyakinan dan kepercayaan umat ini, keyakinan dan ketenangan akidah bagi umat ini bahwa agamanya, syariatnya sudah enggak akan dinasakh. Bahkan dia yang menasakh syariat-syariat sebelumnya. Itu yang kekal sampai yaumul qiyamah. Syariat Rasul ini yang diwajibkan atas jin dan manusia untuk mentaati dan mengikutinya. Yang ketiga, dipastikan kedustaan orang-orang yang mengaku kenabian setelah Rasulullah SAW. Tanpa perlu dibahas, tanpa perlu dikaji dulu, coba dilihat bukti-buktinya, apa ada mukjizat-mukjizatnya, apa dia, enggak perlu sudah. Karena kamu yakin Rasulullah akhir dari para Rasul, penutup Nabi, enggak ada Nabi setelah itu sudah. Maka siapapun yang mengaku Nabi setelah Rasul, kadzab, dajjal. Dan seperti itu para sahabat terapkan kepada siapapun yang mengaku kenabian. Mukhtar, Musailamah, Aswad al-Anasi, dan yang lain-lainnya. Makanya dalam hadis Tirmidzi, sayakun fi ummati thalathun kadzabun kulluhum yaz'um annahu nabi, akan ada di umat ini yang mengaku dirinya nabi 30 orang pendusta, masing-masing mengatakan dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, padahal aku akhir penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Begitu pula dengan mengetahui ini, mengetahui para sahabat, karena termasuk hak Rasulullah SAW adalah menghormati dan memuliakan para sahabatnya, mencintai mereka, dan itu iman, ihsan, Islam. Maka yang mengaku sebagai sahabat pun dusta, kadzab. Ketika kita tahu kenabian Rasulullah SAW dan wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah sempat mengatakan ma min nafsin manfusah hiya hayyah ala dhuhril ardhil yaum ba'da mi'atin sanah ba'da mi'ati sanah wa hiya hayyah ala dhuhriha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu jiwa pun yang masih bernafas hidup di hari ini saat Rasul masih hidup. Artinya yang hidup di zaman itu, saat Rasul sampaikan, setelah 100 tahun ke depan tidak akan ada yang tersisa di muka bumi. Setelah 100 tahun ke depan dari hari itu terhitung. Nah, makanya para ulama mendustakan, membantah kalau Khidir alaihi salam masih hidup di zaman Rasulullah SAW. Seandainya pun beliau hidup, seandainya Khidir yang bersama Nabi Musa, kisahnya. Karena orang-orang sufi berkeyakinan beliau hidup. Bahkan rahimahullah wa ghafarallah lahu Al-Hafidh An-Nawawi termasuk yang meyakini Khidir hidup. Bahkan beliau nukilkan beberapa syekhnya, guru-guru beliau bertemu dengan Khidir. Semoga Allah ampuni beliau. Ketergelinciran seorang alim. Al-Muhim, Padahal Nawawi hidup di abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. 700 tahun. Rasulullah katakan 100 tahun semenjak hari ini. Artinya seandainya Khidir hidup saat itu, seandainya taruhlah hidup di masa Rasulullah SAW, 100 tahun pasti mati terkena hadis ini. Gak akan ada yang tersisa 100 tahun setelah ini. Kalaupun Khidir hidup di saat itu, pasti mati 100 tahun ke depan. Dan itu hadis Rasul. Gak akan dia bisa lepas dari itu. Bagaimana dia ini abad ke-6 masih hidup, bertemu, dijumpai oleh alim fulan, wali fulan. Kadzabun. Para pendusta. Termasuk yang belakangan di abad ke-9 atau 10, Rotan al-Hindi. Seorang dari India sana namanya Rotan. Kemudian mengaku dirinya, aku adalah sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Fie nente, abad ke-9, tahun 900 sekian Hijriah, sahabat Rasulullah SAW. Berapa umurmu? Dan kalau kamu benar, seandainya kamu sahabat, 100 tahun setelah hari itu kamu pasti mati. Rasul yang berkata, gak mungkin sampai hidup sampai abad ke-9. Dan Rasul gak akan salah. Al-Muhim, itu buah beberapa manfaat dari iman tentang Rasul sebagai penutup kenabian. Yang keempat, dan ini tidak ada di umat-umat sebelumnya, tampak di situ keutamaan para ulama dan umara, para pemimpin, para pemerintah, para alim ulama yang memimpin, mengatur umat ini dalam urusan agama mereka, dibimbing fatwa ini, termasuk dalam urusan dunia mereka. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum ini enggak ada kepemimpinan seperti itu, enggak ada dipimpin oleh raja atau khalifah, enggak ada. Yang ada para nabi. Makanya dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasul katakan, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Tasusu dari siasa. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Memimpin mereka dalam urusan dunianya, urusan agamanya. Setiap nabi meninggal diganti oleh nabi yang lain. Nabi ini wafat diganti nabi yang lain. Banyak di Bani Israel. Banyak sekali nabi mereka. Karena mereka lah yang memimpin Bani Israel. Nah, kemudian Rasul katakan, wa innahu la nabiyya ba'di. Adapun setelah aku enggak ada lagi nabi. Wasatakun khulafa fatakthur. Tapi yang ada setelahku para khulafa, khalifah, fatakthur. Dan itu akan banyak. Qalu fama ta'muruna, para sahabat bertanya, lalu apa yang engkau ajarkan pada kami? Qala fu bai'atal awwala fal awwal. Tunaikan oleh kalian baiat yang pertama dan yang berikutnya, yang berikutnya. Khalifah ini, ya sudah, tunaikan baiat kepadanya. Baiati dia sebagai pemimpin kalian, taati fil ma'ruf. Nanti dia meninggal atau dicopot, diganti misalnya, ada khalifah berikutnya, ya baiatlah kepadanya. Terus demikian, siapa pengganti-penggantinya. Wa a'tuhum haqqahum. Berikan hak mereka. Hak mereka untuk ditaati, hak mereka untuk dihormati, hak mereka untuk disatukan hati, disatukan kata, artinya tidak dicerai-beraikan, tidak dipecah tongkat kaum muslimin, artinya ada dualisme, artinya ada oposisi. Ini pemerintah, kamu bikin kekuatan lain sendiri. Ada ini. Hak pemerintah untuk semua ini disatukan, semua hati kepada pemerintahnya. Itu hak mereka. Rasul perintahkan berikan hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum amastar'ahum. Dan Allah yang akan tanya mereka, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka. Asyahid, maqam para khulafa di umat seperti maqamnya para nabi memimpin, seperti para nabi di Bani Israel. Maka itu di situ terlihat keutamaan para umara, para ulama. Nah, dan demikianlah faktanya pun bahwa perkara agama, perkara dunia tetap terjaga. Allah berikan taufik dan sadat dengan keberadaan mereka, para khulafa dan para umara, mimpin. Karena harus ada kepemimpinan, harus ada pemerintah di kehidupan umat. Karena mereka yang menyelesaikan perselisihan, menghentikan kedzaliman, mengembalikan hak orang yang mazlum, dan lain sebagainya. Tanpa itu enggak bisa. Orang enggak aman pada nyawanya, enggak aman pada harta bendanya. Enggak akan. Tapi dengan keberadaan mereka, Allah berikan semua itu kepada umat. Sehingga kamu aman pada nyawamu. Enggak khawatir. Nah, kalau enggak ada pemerintah, na'udzubillah. Orang bunuh misalnya, dret, mati itu. Keluarganya mau mengeluh ke siapa, mau mengadu ke siapa. Terus pelakunya, siapa yang nangkep, pemerintah enggak ada. Bebas begitu saja. Hukum rimba yang terjadi di kehidupan mereka. Begitu pula harta benda. Kamu punya tanah, kamu punya rumah, kamu punya kendaraan, dan lain sebagainya. Aman kamu dengan hak milikmu. Karena juga ada pemerintah, ada surat menyurat, ada sertifikat. Kalau itu mobil, motor misalnya, ada BPKB, dan seterusnya. Kalau enggak orang mau ngaku bagaimana kamu? Ini mobilku, gak bisa. Dia kuasai. Tapi dengan ada pemerintah, kamu bisa lapor. Ini mobil saya, Pak. Ini suratnya saya punya atas nama saya. Nomor polisi, sekian. Aman hartamu. Tanah, sawah, rumah, dan banyak sudah. Di situ keutamaan Allah berikan kepada para umara dan para ulama. Itu beberapa faedah ketika orang mengimani khatmun nubuwwah, akhir penutup dari kenabian. Dan itu termasuk dari iman kepada risalah, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dan akhir para mursalin. Ada yang tanya bagaimana orang yang mengaku bisa melihat Rasulullah secara langsung di zaman ini. Kalau ini maksud secara langsung tanpa mimpi, kadzab. Mimpi aja masih perlu disifati. Secara langsung bagaimana dia bisa melihatnya? Ini semua khuza'balat dan khurafat tasawuf. Digambarkan oleh syaitan kepada mereka kalau dia bertemu Rasul, melihat Rasul, dan sebagian balaknya, sebagian tokoh meyakini itu. Salah satu dari mereka yang cukup tenar, terkemuka, dan ada di ungguh di sana sini. Walhasil dia katakan terkait Rasulullah SAW, jadi saya, kata dia, saya itu kebiasaan saya gak mau buang sampah sembarangan. Harus di tong sampah, jaga kebersihan. Bukan karena saya takut kena denda atau ngelanggar ini, bukan. Tapi karena saya malu, karena di samping saya ada Rasulullah SAW. Saya kalau ada marka, gak berani ngelanggar. Ada lampu merah, gak berani ngelanggar. Bukan karena takut ditilang Pak Polisi, tapi karena saya malu. Saya bersama Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Ini khuza'balat. Ahwal syaitaniyah yang digambarkan oleh syaitan kepadanya kalau dia melihat atau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mengikuti yang semacam ini, ya kayak orang-orang yang gak waras mereka. Dan memang gak waras. Kamu mendengarnya lucu, tapi mereka meyakininya benar. Salah satu dari mereka pula, tokoh besarnya, dia cerita keluar dari Masjid Nabi. Nah, ini hari-hari ini yang di tahun-tahun ini. Walhasil ketika saya keluar, dia cerita, seperti ada yang ngikuti saya. Tapi saya tidak peduli, saya enggak melihat siapa begitu. Tapi merasa ada yang ngikuti. Jalan dia di teras luar Masjid Nabawi sampai di parkiran mobil bis yang menjemput dia untuk kembali ke hotelnya. Duduklah saya di kursi bis. Tiba-tiba orang yang mengikuti saya ini ikut masuk di bis ini. Dan langsung dia bersimpuh meletakkan kepalanya di lutut saya. Jadi seperti orang sujud atau sungkem begitu. Loh, ini apa-apaan ini? Jangan begini. Dan betapa terkejutnya saya ketika saya angkat pundaknya, kepalanya, saya lihat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini dia ceritakan bukan gurauan, dengan seriusnya dan dipercaya oleh pengikutnya. Maka saya kemudian menengok, melihat ada Rasulullah SAW. Saya tengok ke belakang, ke samping isi bis ini, Masya Allah, ada Siti Aisyah, ada Khadijah. Nah, begitulah mereka. Nah, syaitan mempermainkan mereka. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ushkurullah ala nikmatis sunnah. Nah, ya, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah dan kenikmatan sunnah, terbimbing dengan sunnah Rasul sallam, dengan ajaran salaf. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah.